Salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah ajma'in, walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Demikian juga semoga salawat dan salam semoga tetap diberikan kepada panutan dan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bagi keluarga beliau, bagi sahabat beliau dan bagi setiap muslim yang senantiasa mencontoh dan meneladani beliau. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Nasrul Urud ala Ha'iyati Ibni Abi Dawud yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Zaid Ibni Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca bahwasanya meminta untuk bisa berjalan di atas jalannya orang-orang yang memberikan nikmat, meminta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan-jalannya orang yang mendapatkan nikmat, ini satu perkara yang harus selalu kita panjatkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat, yang kata Allah orang-orang yang mendapatkan nikmat mereka adalah teman yang terbaik, teman yang paling baik. Siapa itu orang yang mendapatkan nikmat? Haidar, siapa? Yang keras Nabi. Siapa mas? Yang dekat mas. Siapa? Yang keras, mana Mustaqim? Siapa? Orang yang mendapatkan nikmat siapa? Kemarin Muhammad. Siapa? Siapa Bas? Para nabi, terus siapa lagi? Para siddiqin, terus syuhada dan solihin. Siapa itu orang soleh? Rahmat. Orang soleh itu siapa? Khalid, Akil. Orang soleh itu siapa? Pengen jadi orang soleh? Nah, iya, siapa orang soleh itu? Haidar. Orang-orang yang menunaikan hak Allah dan hak hambanya, atau orang yang apa game? Atau orang yang apa mat? Nah, di situ ada kitab, ya toh? Orang yang apa Bas? Menggabungkan antara ilmu dan amal, menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya belajar ya beramal, kedua-duanya digabungkan. Kalau orang itu berilmu, pandai, cerdas, hafalan banyak, kitab banyak, tapi tidak beramal, maka mereka namanya apa? Orang yang diapakan? Diapakan di orang yang banyak ilmu, tidak beramal, diapakan? Diapakan Mas Yusuf? Diapakan? Orang yang? Rugi, iya. Dimurkai, al-maghdhub. Mereka apa? Dimurkai, dibenci oleh Allah. Bahkan kamu mobil apa mudbir? Gantiin namanya mudbir ya. Kalau namanya mobil menghadapnya ke sini. Kalau menghadap ke sana namanya mudbir. Kok membelakangi? Siapa orang yang berilmu tapi tidak beramal? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mereka diturunkan banyak kitab, banyak nabi yang diutus kepada mereka, maka mereka berilmu, tapi mereka tidak beramal. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada mereka ketika di dunia. Apa hukumannya? Apa hukumannya kemarin? Apa Mas Teguh? Ada yang dirubah menjadi kera dan babi. Bahasa kerennya apa? Dikutuk begitu ya. Dikutuk menjadi kera dan babi. Kenapa mendapatkan hukum yang seperti itu? Karena berilmu tidak beramal. Bahkan mereka apa? Membunuh para nabi dan para rasul yang diutus kepada mereka. Mereka merubah Injil, mereka merubah Taurat. Mereka menggantinya. Kitab Taurat diganti dengan apa? Sihir. Mereka mengolok-olok kitab Allah. Itu sifat mereka. Itu sifat mereka, sehingga mereka dirubah menjadi kera dan babi. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Qala rahimahullah. Faghadiballahu alaihim wa la'anahu wa masaha ba'dahum qiradatan wa khanazir. Maka Allah murka kepada mereka. Allah melaknat mereka dan Allah merubah sebagian mereka menjadi kera dan babi-babi. Dan ini adalah adzabun adna, ada siksaan yang terdekat, siksaan ketika di dunia yang disegerakan. Wal adzabul akbaru yauma yakumul ashad, dan siksaan yang lebih besar pada hari kapan? Berdirinya para saksi yang disaksikan, yaitu di hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yauma la yanfa'ud dhalimina ma'dziratuhum, pada hari yang alasan orang-orang yang zalim, argumen orang-orang yang zalim tidak memberikan manfaat kepada mereka. Walahumul la'natu walahum su'ud dar, dan bagi mereka laknat Allah dan bagi mereka su'ud dar, tempat yang jelek, yaitu mana? Neraka. Yaktumuhum bal iyadu bila al yahudu alladhina akramahumullahu bi irsalir rusul. Yaktumuhum, mendahului mereka, wal iyadu billah, al-Yahud, orang-orang Yahudi yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan mereka bi irsalir rusul, al-mutatabi'ah. Bagaimana cara Allah muliakan orang Yahudi? Dengan diutusnya para rasul al-mutatabi'ah. Yang apa? Terus silih berganti. Rasul satu meninggal, diutus lagi, dan terus begitu. Terus apa? Diutus kepada mereka para rasul atau para nabi. Wa inzalil kutub, demikian juga apa? Terus diturunkan kepada mereka kitab-kitab, Taurat. Setelah itu apa? Injil. Wa akramahum bil khairi al-ukhrawi wa dunyawi, mereka dimuliakan dengan kebaikan akhirat dan kebaikan dunia. Kebaikan akhirat, mereka mendapatkan seorang pemberi peringatan atau para pemberi peringatan, para nabi dan para rasul. Mereka mendapatkan kitab yang dengannya akan menjadi mulia. Demikian juga duniawi, mereka di dalam kehidupan dunianya orang-orang yang mulia, punya kedudukan. Fakharrafu wa battalu wa ghayyaru wa asullaha wa kadzabu rusulah, maka mereka melakukan tahrif, merubah kitab-kitab Allah, merubah Taurat. Wa battalu, mereka mengganti. Wa ghayyaru, hampir sama maknanya, merubah. Mereka melakukan tahrif, mereka mengganti, dan mereka merubahnya. Wa asawallaha, mereka bermaksiat kepada Allah. Wa kadzabu rusulah, dan mereka mendustakan rasul-rasul Allah. Bal, bahkan. Wa qataluhum, bahkan mereka membunuh para rasul-rasul Allah. Kama qassallahu khabarahum fil Qur'anil Karim, sebagaimana Allah telah mengisahkan, menceritakan berita mereka di dalam Al-Quran yang mulia. Kisahnya siapa? Kisahnya orang Yahudi yang berupaya membunuh nabi atau rasul utusan Allah. Faman tashabbaha, ini sifat orang Yahudi. Sifatnya apa? Tahrif kitab Allah. Mereka melakukan tahrif, merubah kitabullah, ditambahi atau dikurangi, ditambahi atau dikurangi. Wa badalu, dan mereka mengganti kitab Taurat, diganti dengan apa? Sihir. Taurat ditinggalkan dan mempelajari dan mengajarkan kitab-kitab sihir. Mereka bermaksiat kepada Allah dan mendustakan rasul-rasul Allah. Faman tashabbaha bihim min hadhil ummah, barang siapa yang menyerupai mereka. Ada apa? Barang siapa yang menyerupai mereka dari umat ini, umat Islam, tapi menyerupai siapa? Yahudi. Maksudnya apa menyerupai di sini? Alima walam ya'mal, mengetahui, berilmu tapi tidak beramal. Istahaqqa minal azab nasibuhu biqadri ma jana liqaulillahi ta'ala wa la yadlimu rabbuka ahada. Orang yang menyerupai dari umat ini, umat Islam yang menyerupai orang-orang Yahudi yang berilmu tapi tidak beramal, dia berhak mendapatkan bagian dari siksa Allah sebagaimana yang ditimpakan kepada orang Yahudi, sesuai dengan majana, sesuai dengan tindakan kriminal mereka, berbuat jinayah, berbuat kriminal terhadap Al-Quran, berbuat kriminal terhadap Rasul yang diutus oleh Allah. Apa perbuatan orang Yahudi? Tahrif, jinayah, perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang Yahudi adalah merubah kitab Allah, menambah atau mengurangi. Wa kalamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Itu firman Allah. Kalau merubah, wa kalamallaha Musa taklima, ini namanya tahrif, merubah. Walaupun satu harokat, yang tadinya dhamah diganti dengan fathah, namanya tahrif. Ini jinayah, ini tindak kriminalitas, perbuatan lancang kepada Al-Quran. Dan itu persis seperti perbuatan orang-orang Yahudi. Demikian juga orang yang menambah kata istawa, thumma istawa alal arsh, kemudian Allah bersemayam di atas arsh, kemudian ditambah satu huruf, thumma istaula alal arsh, kemudian Allah menguasai arsh, ditambah satu huruf. Ini apa? Tahrif. Ini jinayah, ini tindak kriminalitas terhadap ayat-ayat Allah. Sama perbuatan orang-orang Yahudi. Maka mereka berhak mendapatkan siksaan, azab sebagaimana azab yang menimpa orang-orang Yahudi, sesuai dengan atau sejauh sebesar tindakan kriminalitas mereka. Liqaulillahi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah ta'ala, wa la yuzlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak berbuat zalim ahadan kepada seorang pun. Ahadan di sini bentuknya apa, Mas Yusuf? Ahadan mufrad, terus apa lagi? Mudzakkar, iya ahadan. Terus apa lagi? Mufrad, mudzakkar. Apa tambahannya deh? Ahadan. Ada enggak di bukunya? Oh, enggak ada. Mufrad, mudzakkar, apa, Bas? Sudah sampai nakirah sama ma'rifat? Oh, belum. Di sini nakirah. Ahadan artinya umum, isim nakirah yang terletak pada konteks penafian. Wala memberikan faedah apa? Apa, Mas Fari? Umum. Faedahnya apa? Umum. Allah tidak berbuat zalim kepada siapapun. Siapapun, tidak pernah Allah berbuat zalim. Ini menunjukkan tidak ada satupun yang didzalimi oleh Allah. Allah bersih dari sifat zalim. Di sini Allah menyebutkan wala yadzlimu rabbuka ahada. Allah tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Maka yang berilmu tidak beramal berhak mendapatkan apa? Balasan, karena Allah tidak berbuat zalim. Demikian juga firman Allah ta'ala, wa may ya'mal su'an yujzabih, barang siapa yang beramal kejelekan, yujzabihi, dia dibalas dengannya, dengan amal kejelekan tersebut, dengan sebab amal kejelekan yang dia kerjakan, dibalas yang setimpal. Wala yajid lahu min dunillahi, dan dia tidak mendapatkan baginya dari selain Allah waliyan, orang yang mengurusi. Wala nasira, dan seorang yang bisa memberikan pertolongan. Tidak ada seorang wali pun dari selain Allah bagi mereka, dan mereka tidak ada yang bisa menolongnya. Wa qawlihi ta'baraka wa ta'ala, firman Allah yang maha tinggi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka barang siapa yang beramal seberat biji sawi kebaikan, yara, dia akan melihat, dia akan melihat balasannya, akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang berbuat seberat biji sawi kejelekan, yarah, dia akan melihat, dia akan mendapatkan balasannya. Perbuatan merubah, perbuatan menambah atau mengurangi kitabullah, itu adalah kejelekan, dan orangnya akan mendapatkan balasan. Demikian juga berilmu tidak beramal, ilmu tidak diamalkan, ini apa? Adalah perbuatan yang tercela. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Apa doanya yang berkaitan dengan ini? Doanya dulu apa, Bas? Yang sudah kita baca. Di mana kita baca? Di mana, Dar? Si? Kita baca kapan? Kapan, Mas Yusuf? Sudah kita baca ya. Kita berlindung ini, doa Rasulullah. Mana nulismu? Yang ini. Apa doanya? Allahumma. Apa, Mas? Inni a'udzubika min qalbin la yasa wa du'ain la yusma wa apa? Wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada empat perkara. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yasa wa min du'ain la yusma wa min qalbin wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Berlindung kepada Allah dari apa? Jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Berlindung dari hati yang tidak takut kepada Allah. Berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat? Kata Syaikh Muhammad Jamil Zainu, al-ilmu la yu'mal, ilmu yang tidak diamalkan. Sehingga penyair mengatakan apa? Mengatakan apa? Pernah baca enggak? Kata penyair. Alimun bi ilmin la ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Di mana ini? Kalimat ini di mana? Di khasyah salasatul usul yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Qasim rahimahullah. Kata penyair apa? Alimun bi ilmin la ya'malan. Seorang yang berilmu, dia tidak mengamalkan apa? Ilmunya. Dia mu'adzabun, dia disiksa min qabli ubadil wasan. Disiksa sebelum para penyembah berhala. Disiksa terlebih dahulu. Siapa? Orang yang berilmu tapi tidak beramal. Maka harus digabungkan antara ilmu dan amalan. Qala wa man amila min duni ilmin bal ala jahlin min hadhil ummah faqad tashabaha bin nasara. Dan barang siapa yang beramal tanpa ilmu, bahkan beramal di atas kebodohan dari umat ini, sungguh dia telah menyerupai orang-orang Nasoro yang Allah katakan apa? Min ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Orang yang beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa didasari oleh ilmu. Yang penting senang beramal. Yang penting banyak beramal. Sampai nyanyi pun dijadikan ibadah. Ya. Sering kita dengar ya kalau di sini. Apa nyanyiannya? Enggak tahu. Nyanyiannya apa, Bas? Khususnya ya. Sebelum subuh dan setelah asar atau sebelum asar. Nyanyiannya apa? Masa enggak dengar? Suarane banter kok. Nyanyi kan akeh kang apal. Mas Wari sering dengar. Ya. Sampai itu jadikan apa? Ibadah. Itu berilmu, beramal tanpa didasari oleh ilmu. Beramal tanpa dasari oleh ilmu. Pernahkah Rasulullah bernyanyi puji-pujian tidak didasari oleh ilmu? Nyanyi dan syair berbeda. Nyanyi dan syair apa? Berbeda. Karena biasanya mereka mengatakan itu adalah syair. Itu adalah apa? Syair. Alladzina tarakul kitab alladzi anzalahullahu washtaghalu bimaladzatihim wasyahwatihim wattaba'ul hawa. Orang-orang yang meninggalkan Alkitab yang telah Allah turunkan dan mereka sibuk dengan kelezatan-kelezatan dan syahwat mereka. Oh, ini kelihatannya bagus. Ini kelihatan indah. Oh, ini menjadikan hati lembut. Oh, ini. Dan mereka mengikuti hawa nafsu. Wasarat ibadatuhum dha'itatan. Dan jadilah ibadah mereka dha'i'ah, sia-sia. Tidak ada nilainya. Haba'an, debu, mansuron yang diterbangkan. Ibadah yang banyak dilakukan, esok sore nyanyi, tidak didasari oleh ilmu. Apa? Walaupun banyak yang dikerjakan, tidak ada manfaatnya. Demikian juga doa. Demikian juga dan seterusnya. Kalau amal tidak didasari oleh ilmu syariat, maka apa? Tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa nas'alullaha assalamu ala afiyah. Subhanahu hamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.